Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan saya, Sandrina Malakiano, dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Kembali kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti uraian atau pembahasan seputar surat Al-Asyr. Surat yang turun di kota suci Mekah ini terdiri dari 3 ayat dan berbicara tentang waktu. Lewat surat ini, Allah hanya ingin mengingatkan manusia untuk bisa memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan segala aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya maupun bermanfaat bagi orang lain. Jika tidak bisa memanfaatkan waktu, mereka akan menyesal dan merugi. Lalu siapa saja orang yang tidak merugi? Langsung saja kita simak uraian Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan membicarakan, membahas surah wal asri. Surah wal asri turun di Mekah. Ini menurut banyak ulama merupakan wahyu yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri. Apa yang dimaksud dengan al asr? Masa, itu biasa terjemahannya masa. Tetapi kita perlu ketahui bahwa Al-Qur'an menggunakan banyak istilah untuk menunjuk masa. Ada istilah dahar. Dahar itu masa keberadaan alam raya ini. Kita pernah suatu ketika belum ada, sedang ketika itu dahar sudah ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Orang yang lahir tahun 50 misalnya, tahun 49 sudah ada. Itu dahar. Orang yang mati tahun 2005, tahun 2006 masih ada, akan ada. Atau yang mati tahun 2000, 2004 ada. Itu dahar. Adapun asr, asr itu masa yang dilalui oleh sesuatu. Kalau ada orang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 100, atau dia lahir tahun 1950 meninggal tahun 2000, antara 1950 sampai 2000 itu asr dia. Setiap orang punya masa hidup. Ada yang dinamai asri rasul, masa rasul. Itu kerasulan 23 tahun, masa rasul. Nah, di sini Allah bersumpah dengan wal asri. Itu berarti Allah bersumpah dengan masa yang apabila dikaitkan dengan manusia, masa yang dilalui manusia mestinya sejak dia lahir sampai dia mati. Wal asri. Ada lagi yang dinamai ajal. Ajal itu masa berakhirnya sesuatu. Ajal manusia tiba waktu berakhir hidupnya di dunia. Saya punya gelas pecah, tiba ajalnya, sudah tidak bisa dipakai. Itu ajal. Ada lagi yang dinamai waktu dalam bahasa Al-Quran. Waktu itu adalah masa di mana suatu pekerjaan harus selesai. Ada waktunya sholat gak? Dikatakan waktu sholat. Waktu sholat dhuhr mulai sekian sampai sekian. Itu sampai sudah harus selesai. Lewat dari itu sudah. Di sini Allah bersumpah wal asri. Banyak pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan al asr. Ada yang menyatakan bahwa Allah bersumpah demi masa rasul. Tetapi pendapat yang paling baik adalah Allah bersumpah demi masa secara umum. Ada lagi yang berkata yang dimaksud dengan asr adalah waktu asar. Nah, sebenarnya kata asr dari segi bahasa itu berarti memeras. Memeras. Kenapa waktu menjelang matahari terbenam dinamai asar. Karena ketika itu manusia sudah hampir selesai melakukan segala kegiatan, sebentar lagi maghrib dia akan berada di rumah, dan waktu itu seakan-akan sudah terperas keringatnya. Itu sebabnya dia dinamai asar, waktu asar. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh lafi di dalam kerugian. Khusr itu sebenarnya bukan hanya berarti rugi. Khusr bisa berarti sesat, bisa berarti celaka. Banyak. Segala yang akibatnya negatif itu namanya khusr, rugi. Baik. Al-insan manusia. Tetapi ulama-ulama membatasi makna insan di sini dalam arti orang yang sudah dewasa dan berakal. Tidak masuk anak-anak. Anak-anak kan belum mukallaf. Jadi kita belum bisa berkata dia rugi atau tidak rugi. Nah, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Khusrin, ada bunyi nun ya, itu namanya tanwin kan, itu mengisyaratkan aneka ragam, banyak. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam aneka ragam kerugian. Nah, kita sekarang bertanya, mengapa Allah bersumpah dengan al-asr? Mengapa Allah bersumpah dengan masa? Karena modal manusia yang paling berharga adalah waktunya. Kalau Anda kehilangan uang hari ini, masih Anda bisa mengharap besok dapat lebih banyak dari itu. Iya kan? Tapi kalau Anda kehilangan waktu, jangan harap waktu itu akan kembali. Jam sekian pada hari sekian, tanggal sekian, tidak akan kembali lagi. Itu sebabnya ada riwayat menyatakan, setiap matahari terbit, bersamaan dengan terbitnya, muncul satu makhluk yang berkata, hai putra-putri Adam, aku makhluk baru. Sebentar lagi akan pergi dan tidak akan kembali lagi menemuimu. Setiap hari rugi. Rugi gak ini kalau hilang waktunya? Sangat rugi. Sisi lain, kapan mulai dirasakan kerugian itu? Ini mahasiswa ini sudah merasa rugi sekarang? Mungkin belum lah ya. Yang seperti saya itu sudah merasa rugi. Orang yang berada di asar hidupnya itu sudah rugi, merasa rugi. Anda baru menyesal ketika Anda tua, ketika Anda dewasa. Nah, Allah sudah sengaja bersumpah, hei, demi masa, semua manusia dalam aneka kerugian. Baru dia isyaratkan, saya pilih kata asar untuk menunjukkan bahwa kerugian itu kamu rasakan di waktu asar hidupmu. Ya toh? Wal asri, innal insana lafi khusrin. Satu hal lain lagi. Lafi khusrin, saya mau beri contoh. Ini pulpen. Berada di dalam saku. Terlihat enggak pulpen? Manusia di dalam, ada wadah, di dalam kerugian, seluruh totalitasnya rugi. Bukan cuma rugi, hartanya tidak ada, bukan cuma rugi, seluruh totalitasnya rugi. Innal insana lafi khusrin, illa kecuali, ada empat, illa ladina amanu, wa amilus salihat, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kalau Anda beriman, baru seperempat yang keluar. Tiga perempatnya masih rugi. Iya kan? Beriman dan beramal soleh masih rugi. Masih setengah. Beriman dan beramal soleh lagi bersaling berwasiat tentang tawasaw bil haqq, masih rugi juga Anda. Masih ada seperempat nih di dalam. Nanti setelah keempat-empatnya Anda laksanakan, baru Anda terbebas dari kerugian. Nah, kira-kira ini kita rugi di mana? Berapa banyak nih kerugian kita? Oke. Okay. Ya kan? Itu yang ingin digambarkan oleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Apa itu iman? Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman itu adalah pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Ada orang menyampaikan pada Anda sesuatu, kan Anda dengar. Kalau hati Anda membenarkannya, maka itu berarti Anda beriman. Dan iman itu adalah pembenaran hati, bukan sekedar pembenaran akal. Karena ada sesuatu yang Anda tidak bisa jangkau menurut akal pikiran Anda, tetapi kalau hati Anda membenarkannya, maka Anda sudah dinamakan beriman. Itu illal ladzina amanu. Baik, kita akan melihat suatu fragmen yang kemudian kita akan diskusikan sambil mendiskusikan apa yang kita bicarakan. Masuk. Fi, kamu kok gak keluar-keluar kamar sih? Lagi ngejar deadline, mah. Deadline apa? Ini loh, Devi lagi nyelesain tesis S2. Oh, ya sudah kalau begitu. Fi, gimana itu adikmu ya? Kamu pernah pinjam-pinjam sama dia enggak? Tentang apa, mah? Ya, banyak hal. Salah satunya, kenapa dia selalu menolak bekerja? Mama ini sudah bosan ngelihat kelakuannya setiap hari, Vi. Kalau enggak main catur, main game, kemudian gitaran, terus pergi mancing. Ya aku rasa tadinya mas Rabat lagi jatuh cinta ya? Sama siapa? Udah pulang, Ros? Iya, dari kantor aku sengaja mampir kesini untuk temuin kamu. Ada apa? Kali ini kamu tidak ada alasan untuk menolak tawaran aku. Kamu punya tawaran apa, Ros? Apa kamu punya sesuatu untuk aku? Ya, pekerjaan yang menjanjikan demi masa depan kamu. Kamu tahu kan? Satu minggu yang lalu, aku dipromosikan naik jabatan. Dan aku membutuhkan seorang konsultan. Dan pilihan itu jatuh ke kamu. Wah, wah, wah, wah, wah. Berarti aku ini hebat dong. Ya, syukur, syukur, syukur. Tapi sampai saat ini aku masih belum bisa berubah pikiran, Ros. Artinya aku masih belum bisa berminat untuk bekerja. Ya, aku masih tetap ingin seperti ini, Ros. Santai, santai, dan santai. Biarkan aja lah, Ma. Suatu saat nanti dia pasti nyesel. Devi sih sudah sering ingetin Harry, tapi dia gak pernah menggubris. Sekarang di mana mah dia? Itu di teras. Maaf, maaf Rosa. Maafkan seandainya kata-kataku tadi menyinggung perasaan kamu. Sampai kapan kamu seperti ini? Berjuta-juta orang susah payah mencari pekerjaan. Ini kamu tinggal masuk kerja, malah kamu tolak. Maksud kamu gimana sih? Aku juga gak ngerti, Ros. Aku gak ngerti. Ya sudah, aku permisi dulu. Selamat malam. Malam, Rosa. Kakak mau ngomong apa? Paling-paling juga soal kerjaan. Harry sudah bosen, Kak. Bosen? Ada kok. Harry. Sebentar ya. Kakak mau ngomong sebentar, Harry. Telepon dari Om. Ya, Ma. Assalamualaikum, Om. Wah, kelihatannya menarik sekali, Om. Tapi sampai detik ini Harry belum punya minat untuk kerja, Om. Halo, siapa ini? Halo, Her. Aku, Fit. Ingat gak? Temanmu SMA dulu. Apa kabar? Wah, Ufin. Aduh, gimana kabarnya sekarang, Fin? Waalaikumsalam. Telepon dari siapa, Ma? Dari Om Anto, nawarin kerja buat adikmu. Pasti gak mau, kan? Ya, persis dugaanmu. Terus bagaimana ya, Fri? Kamu dapat nomor teleponku dari siapa? Dari Iwan, teman SMA kita juga. Kamu kerja di mana sekarang, Her? Alah, kamu pakai nanya-nanya soal kerja juga. Nah, terus kamu sendiri kerja apa? Alhamdulillah, Her. Aku sekarang sudah jadi co-pilot maskapai perwana asing. Wow. Ya, lumayanlah, Her, buat ukuran aku. Wah. Hebat. Hebat kamu, Fin. Yah, mau gimana lagi, Ma? Sudahlah, kita gak perlu pusing-pusing mikirin Harry. Lagi pula dia kan sudah besar, sarjana lagi. Gimana dengan perusahaan ayahmu dulu? Tentunya sekarang kamu doang yang jadi bosnya. Halo, Ed. Halo. Cepat atau lambat, dia pasti menyesal. Ufin yang waktu di SMA dulu anak orang yang kurang mampu, sekarang jadi co-pilot dan sering ke luar negeri. Aku, anak orang yang lebih mampu, tak berdaya, tak ada kemauan kerja, belum teman-teman yang lain. Pasti ada yang lebih hebat. Sementara aku hanya santai. Malu sekali aku. Padahal aku seorang sarjana ekonomi. Bodoh nian aku. Aku telah menyia-nyiakan waktuku. Baik, silahkan siapa yang mau berkomentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari fragmen tadi, saya pribadi mengambil benang merah bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Pertanyaannya, adakah tips-tips khusus agar kita tidak terjebak dalam hal yang sia-sia? Dengan kata lain, kita pribadi dapat menyelamatkan diri kita di saat kita tenggelam dalam kesia-siaan. Cukup sekian, terima kasih, Pak. Ada tip-tip, itu ada ungkapan ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Apa maknanya itu? Antara lain, pikirkan baik-baik sebelum Anda melangkah. Itu satu, itu tipnya satu. Yang kedua, sadarilah bahwa modal Anda yang paling besar itu adalah waktu. Yang ketiga, supaya Anda tidak menyesal, kaitkan seluruh aktivitas Anda dengan Tuhan. Itu Anda tidak menyesal itu. Karena walaupun Anda gagal, Anda dapat pahala. Walaupun Anda, selama niat Anda sudah demi karena Allah, Anda ingin melakukan pekerjaan ini karena Allah, itu sudah baik itu. Tapi Anda gagal, itu sudah dapat pahala lagi. Nah itu saya kira kiat-kiat semacam itu bisa membantu kita untuk tidak menyesal, tidak rugi. Jelas ya? Okay. Sebagai hamba Allah dan sebagai pengikut Nabi Muhammad, hendaknya setiap melakukan aktivitas, kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah kita harus menyandarkan diri. Mari pemirsa kita ikuti bersama uraian atau bahasan dari Ustaz Quraisy Syihab berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Iman itu bisa diibaratkan dengan rasa kagum atau cinta. Orang yang bercinta selalu ada tanda tanya di dalam hatinya. Itu sebabnya cinta bergelora. Benar enggak ini? Selalu ada tanda tanya. Iman juga seperti itu. Pada awal-awalnya selalu ada tanda tanya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pun pernah bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min. Dia katakan, bala walakin liyatma'inna qalbi. Oke, itu. Cinta, iman itu diibaratkan seperti orang yang sedang mendayung di samudra. Dari jauh dia ada lihat pulau, itu yang dituju. Tetapi ada juga ombak dan gelombang. Ada enggak pertanyaan dalam hatinya? Itu sebabnya dia ketika itu tergabung dalam dirinya rasa cemas dan harap. Takut jangan sampai tenggelam, dalam saat yang sama mengharap supaya tiba. Itu iman. Nah, ini yang perlu diasah, diasuh, sehingga mencapai suatu tingkat yang mantap kalau dapat mencapai tingkat keyakinan. Nah, tentu saja iman yang dimaksud oleh ayat ini bukan percaya segala sesuatu. Sampai percaya itu apa yang sering ditayangkan di TV yang gaib-gaib itu. Ya. Percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Ya kan? Percaya kepada keesaan Allah, itu arkanul iman itu kan. Oke. Kita lihat wa amilus solihat, dan beramal soleh. Seakan-akan menyatakan dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal soleh. Amal itu adalah menggunakan daya. Kita punya daya fikir. Kalau Anda berfikir, Anda beramal. Menggunakan daya kalbu. Daya kalbu itu, iman itu, Anda beriman, sudah beramal. Karena itu niat amal. Anda berimajinasi, itu sudah amal. Menggunakan daya fisik, Anda angkat ini sudah beramal. Tetapi yang dituntut dari Anda bukan sembarang amal. Amal soleh. Amal soleh itu yang bermanfaat buat pribadi, keluarga, masyarakat, umat manusia. Itu amal soleh. Amal soleh itu yang memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk itu. Lalladina amanu wa amilus solehah. Kalau Anda sudah beriman dan beramal soleh, sudah setengah selesai. Masih ada lagi. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau terambil dari kata wasiat. Ardun wasiyah, tanah yang wasiyah, itu adalah tanah yang terus ditumbuhi tumbuhan. Seakan-akan wasiat itu adalah penyampaian dengan kata-kata halus suatu pesan agar diamalkan oleh orang lain secara bersinambung terus menerus. Nah, tawasau itu bentuk kata yang menunjukkan saling. Jadi saling wasiat mewasiati. Saya rugi kalau saya tidak berwasiat pada Anda. Apa yang saya tahu saya tidak sampaikan pada Anda, saya rugi. Tetapi saya juga rugi kalau Anda, kalau saya tidak menerima wasiat Anda. Nah, ini menunjukkan apa? Kita itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Saya rugi kalau hanya menyampaikan kekurangan Anda. Anda rugi kalau Anda tidak menyampaikan pada saya kekurangan saya. Itu sebabnya ayat ini bisa dijadikan sebagai isyarat tentang wajib belajar dan mengajar. Wajib belajar dan mengajar. Tawasau bilhaqi. Apa itu al-haq? Bagus, kebenaran. Kita lihat dulu hak supaya lebih umum. Hak itu sesuatu yang mantap dan tidak berubah. Apa itu yang mantap dan tidak berubah? Puncaknya apa? Allah. Karena Allah tidak mengalami perubahan. Jadi kalau saya berkata tawasul bil haq, bisa diartikan saling wasiat, mewasiati, menyangkut keesaan Allah. Al-Quran hak, ya kan? Nilai-nilai agama hak. Saling wasiat, mewasiati, menyangkut nilai-nilai agama. Kebenaran juga hak. Sesuatu yang mantap, tidak berubah, itu berarti dia benar. Dari situ terus orang berkata, hak itu kebenaran. Walaupun kita harus akui bahwa kebenaran itu ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif. Ilmu itu kebenaran relatif, ya kan? Nah, jadi kalau begitu, tawasau bil haq, saling ajar, mengajar, menyangkut ilmu pengetahuan. Bisa. Itu sebabnya kita katakan saling belajar dan mengajar. Ada, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita menemukan sekian banyak wasiat Tuhan. Wasiat Tuhan yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Itu takwa Allah. Wasiat Tuhan yang kedua, ada rincian agama. Misalnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, warisan, itu wasiat Tuhan, laksanakan. Ada 10 wasiat Tuhan, ada di suratil An'am ayat 151 sampai 153, nanti bisa dibaca itu, ada rinciannya. Nabi-nabi juga punya wasiat. Apa itu wasiatnya nabi-nabi? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimin. Ini nilai-nilai wasiatkan itu, berarti kita saling wasiat mewasiati tentang itu. Wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Saya akan beri contoh bagaimana ini kesabaran. Saya punya anak atau saya punya teman tidak salat atau melakukan satu keburukan, saya perlu nasihati atau tidak? Nasihati sekali. Belum mempan. Nasihati dua kali, belum mempan. Tiga kali, belum mempan. Bagaimana sikap ibu? Bagaimana sikap Anda? Ah, udahlah, biarin aja, saya udah bosan kasih. Rugi gak itu? Karena Anda gak sabar. Nah, kesabaran itu, sabar itu artinya, sabar itu dalam bahasa berarti menahan. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik atau yang lebih baik. Nah, ini mahasiswa sekarang. Anda selesai S1. Ah, udahlah. Sudah mau kawin, sudah mau ini, ya kan? Ditahan itu gejolak nafsu untuk mencapai yang lebih baik. Yang lebih baiknya apa? S2. sudah sampai S2. Sudah ada, sudah mau berhenti. Perlu sabar enggak? Masih perlu sabar, ditahan lagi sampai S3. Masih perlu sabar enggak? Sampai Anda mencapai, sampai berakhir masa hidup Anda. Ya. Itu menuntut ilmu harus sampai minal mahdi ilallah. Itu. Jadi, kalau Anda hanya beriman dan beramal saleh, itu boleh jadi hanya buat diri Anda. Anda harus memperhatikan orang lain. Memperhatikan, mengajar orang lain harus dengan kesabaran. Sabar itu dibutuhkan oleh orang yang kaya dan orang miskin, oleh orang yang pandai dan orang bodoh. Ya. Orang kaya perlu sabar. Dia punya duit banyak, sudahlah, beli ini, beli itu. Sabar, jangan ikuti nafsu. Jangan tahan itu kehendak nafsu untuk ini. Perlu sabar enggak dia? Orang miskin lebih perlu lagi. Kalau dia enggak sabar, dia bisa macam-macam. Penguasa perlu sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar itu. Aduh, udah deh saya alhamdulillah udah salat 5 waktu, udahlah. Ya. Perlu sabar enggak untuk taat? Ada gejolak nafsu. Udahlah, habis maghrib udah selesai, alhamdulillah, assalamualaikum, enggak usah salat sunnah. Perlu sabar, tahan itu gejolak nafsu. Itu sabar. Jadi sabar adalah kebutuhan umat manusia. Sabar adalah kunci pencapaian segala kesuksesan. Itu sebabnya surah kita ini mengajarkan tawasau bilhaqi wa tawasau bisabr. Sahabat-sahabat Nabi kalau bertemu tidak berpisah kecuali membaca surah Al-Asr. Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak ada tuntunan Allah yang turun kecuali surat Al-Asr, itu sudah cukup. Amalkanlah surat Al-Asr, itu sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hargai waktu Anda, bagi waktu Anda, dan isi waktu itu dengan 4 hal ini. Baru seseorang itu terbebaskan dari aneka kerugian, kecelakaan, dan mencapai sukses dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat. Saya kira surah Al-Asr yang sangat singkat ini, mari kita mendiskusikannya. Saya ingin bertanya tentang watawasau bilhaq, watawasau bisabr, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Bagaimanakah cara watawasau bilhaq, watawasau berakal berhasil, dalam arti bahwa kita mengingatkan teman kita dalam kebaikan itu, teman kita tidak tersinggung, kemudian kita pun bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita pun dengan mudah menerima wasiat dari teman kita. Terima kasih. Bagaimana supaya tidak tersinggung? Sebenarnya itu sudah diisyaratkan oleh kata wasiat. Wasiat itu kan kata-kata yang lemah lembut, yang bersinambung. Pilihlah kata-kata yang lemah lembut. Jangan berpesan, memerintah dan sebagainya dengan kalimat yang kasar. Hindari kata-kata yang menyinggung, walaupun yang Anda hadapi itu seorang yang sangat bulis dan durhaka. Itu sebabnya Nabi Musa dipesan oleh Tuhan ketika menghadap Fir'aun itu apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kepadanya kalimat-kalimat yang lemah lembut. Memberi tuntunan manusia atau hidayah itu persis seperti memberi hadiah. Kata hidayah sama dengan hadiah. Bagaimana kalau beri orang hadiah? Ambil, lempar ini buat kamu. Atau Anda bungkus ya, dikemas dengan baik, disampaikan. Itu hadiah seperti itu. Sesuatu yang walaupun isinya biasa-biasa, tapi Anda serahkan dengan baik, itu akan diterima dengan baik. Nah itu kiatnya di situ sebenarnya. Itu ini Anda ini dari fakultas dakwah ya? Ada yang dari fakultas dakwah. Ah, yang dari fakultas dakwah itu harus sadar itu berdakwah seperti itu, berwasiat seperti itu. Itu ya itu kiatnya antara lain seperti. Baik, silakan siapa lagi? Ibu, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mengapa iman menjadi syarat terbebas dari kerugian, bukan hanya dengan amal soleh saja sudah cukup? Terima kasih. Iya, kita lihat. Yang pertama dulu, dalam pandangan agama, agama apapun, kerugian itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya kan? Yang kedua, tidak ada suatu pekerjaan kecuali harus disertai dengan motifnya. Innamal a'malu binniyah. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya. Amal soleh atau amal yang tidak soleh itu bisa terlihat dengan nyata dalam kehidupan dunia ini. Ya. Niat bisa terlihat atau tidak? Tidak bisa terlihat. Bagus. Sekarang bisa jadi saya melihat seseorang, saya ambil contoh. Ada seorang pada hari raya Idul Adha menyembelih sapi. Ada yang lain menyembelih kambing. Yang mana yang lebih baik? Sapi. Itu yang nyata ya. Kalau dilihat motifnya? Belum tentu. Di sinilah peranan niat. Itu sebabnya dalam ajaran agama ada iman dan ada amal soleh. Iman ini harus kepada Allah, baru amal Anda mendapat ganjaran. Bisakah, wajarkah pembantu di rumah saya pergi minta upahnya pada ibu? Tidak wajar. Nah, wajarkah seorang yang tidak beriman kepada Allah lantas mau minta upahnya dari Allah? Tidak wajar. Karena dia melakukan pekerjaan ini tidak disertai dengan keimanan kepada Allah, walaupun dia beramal soleh dalam penilaian manusia di dunia ini, tetapi dia tidak memperoleh ganjaran karena tidak beriman kepada Allah. Dia datang menuntut di hari kemudian, persis seperti pembantu saya yang datang menuntut pada ibu. Ibu berkata, kamu tidak kerja pada saya kok mau datang minta upah. Allah juga bisa berkata begitu, kamu tidak beriman pada saya kok datang menuntut pada saya. Ini kan logika kita sebagai manusia. Itu sebabnya iman perlu ada. Jelas Bu ya? Okay. Baik. Kita akan menyimpulkan. Apa kesimpulan surat Al-Asr? Apa pesan Allah di sini? Saya kira yang pertama pesannya hargailah waktu. Nah, dalam konteks menghargai waktu, Nabi ada memberi pesan. Alal mar'i ma lam yakum maghluban ala aqlihi ayyakuna lahu sa'at. Seorang selama belum terkalahkan akalnya oleh nafsunya, selama belum gila, hendaknya dia mempunyai waktu-waktu tertentu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada waktu dia berdialog dengan Tuhan. Salat, tafakkur, zikir, ada waktu untuk itu. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu dia melakukan introspeksi terhadap dirinya. Wa sa'atun yatafakkaru fiha fi khalqis samawati wal ardh. Ada waktu dia hendaknya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, maksudnya belajar membaca. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi wa hajati ahlihi min mat'amin wa mashrab. Dan ada lagi waktu yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, makan minum. Itu pembagian-pembagian waktu. Ada waktu buat ada waktu buat bekerja, ada waktu buat beristirahat. Dibagilah itu waktu. Dilihat saya tidak berkata seperempat buat ini, seperempat buat ini, seperempat buat ini, tetapi dibagi secara proporsional. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, sadarilah bahwa penyesalan tidak datang terlebih dahulu, tapi penyesalan itu datang kemudian pada waktu asar hidup seseorang. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah waktu itu netral. Tidak ada waktu sial, tidak ada waktu mujur. Semua waktu sama. Ya toh? Yang sial adalah karena ulah Anda. Yang mujur karena usaha Anda. Jadi jangan beranggapan hari ini hari sial, hari itu sial, angka ini angka sial, angka itu tidak sial. Tidak ada itu. Waktu adalah netral. Saya kira ini kesimpulan yang dapat kita ambil dalam konteks memahami surah Wal Asr. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Untuk itu, kita semua harus pandai-pandai mengatur waktu. Sisihkanlah selalu waktu untuk keluarga, untuk bekerja, berintrospeksi diri, dan tentu saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hanya sampai di sini saya menemani Anda dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Semoga bermanfaat. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.